Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada kitab Tauhid Fathul Majid. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qauluh yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Naam, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah pun cinta kepadanya dan kepada Rasulnya. Qala fihi fadilatun azimatun li aliyin radiyallahu ta'ala anhu. Di dalam lafad ini menunjukkan keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Syekhul Islam, laisa hadzal wasfu mukhtassan bi aliyin wala bil a'immah. Tayib, sifat ini, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah pun cinta kepadanya dan Rasulnya, bukan hanya sifat yang khusus bagi Ali atau bagi para imam-imam saja. Na'am, fa inna Allaha wa rasuluhu wa rasulahu yuhibbu kulla mu'minin taqiyyin yuhibbullaha wa rasulah. Kata beliau, ini umum. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu cinta kepada setiap mukmin yang bertakwa, yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi enggak hanya na'am terkhusus kepada Ali atau terkhusus kepada golongan tertentu dari a'immah. Tidak, tapi kepada setiap mukmin yang bertakwa, yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Walhamdulillah. Nah, barang siapa yang menginginkan kecintaan Allah kepadanya, demikian juga kecintaan Rasul kepadanya, maka hendaklah dia menjadi seorang mukmin, menjadi seorang yang bertakwa. Naam. Lakin hadzal haditsa min ahsani ma yuhtajju bihi ala nawasib. Namun hadis ini termasuk dari hadis yang paling dianggap baik untuk hujah bagi golongan nawasib. Jadi kita dalam masalah cinta terhadap Ahlul Bait ini ada tiga kelompok. Kelompok ekstrim, kelompok bermudah-mudah, dan kelompok pertengahan. Nah, kelompok ekstrimnya yang ngaku-ngaku saja kaum Syiah. Hanya pengakuan. Dan kelompok yang lawannya adalah nawasib yang sangat membenci Ahlul Bait. Nawasib ini ya kelompok yang menancapkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Naam. Adapun Ahlus Sunnah ya memuliakan Ahlul Bait sesuai dengan naam keimanan mereka, ketaatan mereka dan kesolehan mereka. Ahlul Bait yang tidak ada keistimewaan pada dirinya, dia tidak mukmin, dia tidak masuk pada golongan ahlul ibadah, maka ditempatkan sesuai dengan ya kadar mereka masing-masing. Alladzina la yatawallawnahu. Jadi ahlun nawasib, mereka adalah orang-orang yang tidak menjadikan Ali sebagai na'am wali, pemimpin. Au yukaffirunahu wa yufassiqunah. Bahkan mereka menganggap Ali itu kafir, menganggap Ali itu apa? Fasik. Kalau Syiah menganggap Ali sebagian sebagai Tuhan yang maksum, yang wajib untuk dilindungi, tetapi kalau kaum Nawasib adalah orang yang mengkafirkan Ali. Jadi kaum Syiah ini pun juga ada lawannya. Siapa mereka? Kaum Nawasib. Kal khawarij, seperti halnya khawarij. Lakinna hadzal ihtijaj la yatimmu ala qawli rafidhah. Tetapi hujah ini tidaklah sempurna kalau ya yang memahami adalah kaum rafidhah. Nawasib dan rafidhah ini dua tempat yang berseberangan, bertolak belakang. Alladzina yaj'alun nusus adalla ala fadhail as-sahabati kanat qabla riddatihim. Mereka kaum Rafidhah adalah kaum yang mengkafirkan mayoritas para sahabat. Dan bahkan mereka memelencengkan seluruh dari nas-nas, dalil-dalil Al-Qur'an maupun sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat, itu mereka anggap ada tetapi sebelum mereka murtad. Sahabat itu semuanya mulia. Iya, tapi kapan? Sebelum mereka murtad. Nah, kalau Nawasib mengkafirkan Ali, kalau Rafidah mentuhankan Ali, ini sangat membenci Ahlul Bait Nawasib ini. Beda dengan Rafidah. Semuanya akuan-akuan. Nah, jadi kalau kita ingin tahu siapa di antara sifat-sifat na'am akidah Rafidah Syiah, mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan para sahabat. Mereka menganggap keutamaan sahabat yang tertera dalam Al-Quran maupun hadis ini betul, tetapi apa itu ada sebelum mereka murtad. Adapun sekarang mereka telah murtad semuanya. Fa'inal khawarij taqulu fi aliyin mithla dhalik. Dan khawarij juga sama, berkata tentang Ali, bahwasanya Ali itu seperti para sahabat yang lain. Dia itu utama, tapi sebelum ridah. Lakinna hadza batil. Tapi mereka-mereka itu adalah ya, kelompok-kelompok yang bermadhab dengan kebatilan. Fa'inallaha ta'ala wa rasulahu la yutriku mithlu hadzal madhi ala man ya'lam Allahu annahu yamutu kafira. Kata beliau, sungguhnya Allah itu maha tahu, Rasulnya juga berbicara dengan wahyu. Tidak mungkin mensifatkan dengan sifat ini kepada seseorang yang Allah tahu di akhir penghujung hidupnya dia kafir. Bagaimana Allah mensifatkan dengan sifat yang mulia ini pada seseorang yang Allah itu tahu akhirnya nanti dia akan kafir? Enggak mungkin. Ya, ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala pada zaman-zaman apa? Masih wahyu itu turun setiap hari. Setiap saatnya, setiap ya keadaan yang diperlukan. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mentazkiyah, akan merekomendasikan seseorang yang di akhirnya orang ini akan menjadi orang kafir, tidak mungkin. Ini artinya mereka ya telah bersu'udzon, berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka mengatakan Allah itu tidak tahu kalau Ahli, ya kata Nawasib, di akhir hidupnya akan kafir. Atau kaum Syiah mengatakan Allah itu tidak tahu kalau para sahabat ya selain Ali itu di akhirnya akan kafir. Ini tuduhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya batil, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang betul, Allah tidak akan merekomendasikan seseorang yang Allah paham dan tahu jika di akhirnya nanti dia orang kafir. Allah enggak akan rekomendasikan dia, tetapi Allah merekomendasikan pada seseorang yang istiqomah sampai di penghujung ayat Naam umurnya, bahwasanya dia mati di atas keimanannya. Ternyata ini pun diantara polemik yang terjadi, yang disengaja digelincirkan oleh mereka kaum Syiah, kaum Rafidah, demikian juga kaum Khawarij di dalam mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga sekilas-sekilas singgungan yang beliau sampaikan di sini, ya ini akan bisa menjadikan bekal untuk kita, bahwasanya mereka ketika berbicara dengan sebuah pembicaraan, berhujah dengan sebuah hujah, itu ternyata hujah-hujah itu sudah diselewengkan sejauh-jauhnya. Jadi tidak setiap ahlul bid'ah yang ketika itu mereka berhujah dengan hadis, melainkan telah memahami hadis tadi dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Itu intinya. Tapi mereka selewengkan, mereka bawa sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita akan terbawa. Orang Syiah juga pakai hadis. Ya, orang Nawasib juga pakai hadis, orang Khawarij juga pakai hadis, tapi ternyata ketika ditengok, dilihat apa yang mereka pakai hujah itu adalah hadis-hadis yang dipaksakan untuk mencocoki hawa nafsu mereka. Qala wa fihi itsbatu sifatil mahabbati lillahi khilafan lil jahmiyah. Di dalamnya pula penetapan sifat mahabbah bagi Allah ya sebagai bentuk penyelisihan terhadap kaum Jahmiyah, yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sifat, tidak pula memiliki nama. Allah itu enggak bersifat, Allah enggak bernama. Kalau Allah bernama berarti seperti kita. Kalau Allah itu bersifat berarti seperti kita. Jadi apa? Allah tanpa nama, Allah tanpa sifat. Nah, jadi mereka mensifati sesuatu yang terjelek dari yang jelek. Kalau seandainya kita sifati Allah dengan sifat batu, keras, ya, licin, ini masih mensifati sesuatu yang ada walaupun batu. Tetapi kalau sudah kita enggak sifati apa-apa, Allah itu enggak keras, Allah enggak licin, Allah ya enggak seperti ini, berarti Allah kita sifatkan dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau sudah disifatkan dengan sesuatu yang tidak ada, berarti Allah itu ada apa enggak? Enggak ada akhirnya. Bagaimana sesuatu yang ada kok enggak punya sifat? Berarti dia telah menyamakan dengan sesuatu yang enggak ada. Ya, masih mending disifatkan dengan sesuatu yang ada walaupun apa? Itu bukan ya, makhluk yang mulia misalkan, bukan manusia. Ini masih mending sebenarnya. Nah, bagaimana kalau mereka mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak ada sama sekali di alam ya nyata ini? Ini akan lebih terjatuh ke dalam thayyib takhrif, kerusakan akidah, dan di antaranya adalah kaum Jahmiyah. Qauluhu yaftahu Allahu 'ala yadayhi sharihun fil bisharah bi husulil fathi wa huwa 'alamun min 'alamin a'lamin nubuwah. Nah, di antara tanda kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam itu apa yang beliau sampaikan terjadi di zamannya atau setelah sepeninggal beliau. Ini kalau ada seseorang yang masih ragu dengan kenubuahannya Muhammad, maka inilah di antara hadis yang menyebutkan tentang kenubuahan tanda kenabian Rasulullah. Apa? Beliau memberikan sebuah kabar sesuatu yang belum terjadi dan terjadi di zamannya. Siapa? Dibukanya peperangan yang dipimpin oleh Ali dengan menuai sebuah kemenangan. Adapun kita tidak bisa mengatakan kamu maju perang pasti kamu menang. Tidak bisa mengatakan seperti itu. Ya. Tetapi kalau Rasul mengatakan seperti itu bukan karena sebab apa? Prediksi atau spekulasi beliau, tetapi ini wahyu dari Allah, pasti menang. Taibin di antara tanda-tanda nubuahnya Rasul alaihi salatu wasallam mengabarkan sesuatu yang akan terjadi setelahnya. Ya, atau akan terjadi setelah omongan beliau. Di antara alamat nubuah Nabi alaihi salatu wasallam dan mengabarkan perkara-perkara yang gaib. Ini kan gaib kemenangan seperti ini. Qauluhu fabatan nasu yadukuna lailatahum binasbi lailatahum wa yadukun qala al-musannif yakhudun ay fi man yadfa'uha ilai wa fi khirsu sahabati alal khair wa ihtimamuhum bihi wa 'ullu martabatihim fil ilmi wal iman. Dalam ucapan, maka manusia saat itu sibuk gaduh riuh di malamnya ketika setelah mendengar siapa yang akan diberi ini. Dinasobkan kalimat lailah karena dorof lailatahum. Yadukun maknanya yakhudun, gaduh riuh kacau. Ya, sibuk membicarakan siapa yang akan dikasih, siapa yang dikasih. Nah, di dalamnya pula ada sebuah faedah tentang kesemangatan sahabat dalam hal-hal kebaikan. Semangat sekali dalam hal-hal kebaikan. Dan juga ihtimamnya mereka dengan kebaikan. Dan tingginya kedudukan mereka, derajat mereka dalam ilmu dan iman. Qauluhu ayyuhum yu'taha huwa bi raf'i ay alal bina li idhafatiha wa hadfu sadri sillatiha. Ayyuhum, ini juga dibahas dalam bahasa Arab bagaimana ya seputar hukum-hukum ayyu. Ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang diberi? Dirafakkan kalimat ayyunya, bahwasanya dia itu mabni karena dia disandarkan kepada dhamir dan dibuang sadr silahnya. Ini masalah nahu. Qauluhu falamma asbahu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu hum yarju an yu'taha. Ketika pagi hari berangkat ya rami-rami menuju Rasulullah untuk ya dengan harapan mereka lah yang dikasih, salah satu dari mereka. Ini bagaimana ya keimanan yang betul-betul menancap di hati sanubari mereka. Hanya sekedar diberikan kabar gembira seperti itu, ya mereka berbondong-bondong ribut di malam harinya. Ini bukan masalah harta benda dunia, tapi betul-betul apa, ujian iman, ujian na'am akidah, ujian tauhid, dan mereka lulus. Kalau kita sekedar ayo rame-rame pasti akan dapat pahala sekian dan sekian, hadis yang disampaikan sekian dan sekian, paling dibaca lewat saja. Ya. Nah, enggak ada ketertarikan. Ya nanti kalau luang lah, ya nanti kalau ada waktu, ya nanti kalau enggak sibuk, ya nanti kalau enggak bertepatan dengan ini dan itu. Nah, beda dengan sahabat. Ini menunjukkan bagaimana keadaan para sahabat di saat itu. Kuatnya, kokohnya, besarnya, agungnya keimanan mereka. Dengan akhirat, dengan apa? Taib kehidupan setelah dunia ini. Jauh dibanding dengan kita pada zaman ini. Yang iman kita belum sampai ke situ. Ya, besarnya iman kita belum sampai kepada tingkatan keyakinan mereka. Sehingga wajarlah kalau mereka disebut dengan sebaik-baik umat. Nah, wa fi riwayat Abi Hurairah inda Muslim anna Umar qala ma ahbabtul imarah illa yauma idin. Sampai-sampai Umar pun berkata ketika mendengar bahwasanya besok aku akan berikan bendera ini kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah pun cinta kepadanya dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Ya, hampir-hampir semua sahabat ini ya tidak tenang pada malam harinya. Sampai Umar bin Khattab yang kita kenal dengan seseorang yang sama sekali zuhud dengan kepemimpinan, tidak mau jadi seorang pemimpin, ya, menghindar dari pemimpin, sampai-sampai beliau mengatakan, sungguh demi Allah, saya sama sekali enggak suka dengan kepemimpinan, kecuali hari itu saja, pengen memegang apa, bendera. Nah, kalau sekarang rebutan, ya, taib, rebutan untuk seseorang itu biar ditunjuk dirinya sebagai pemimpin. Jauh keadaannya dengan para sahabat. Wa qala Syaikhul Islam anna fi dzalika syahadatan Nabi alaihi salatu wasallam li Aliin bi imanihi batinan wa zahira wa itsbatan li muwalatihi lillahi ta'ala wa rasulih wa wujub muwalatil mu'minina lahu. Sesungguhnya di dalam hal itu semuanya adalah syahadat Nabi terhadap Ali, persaksian Ali kepada Ali dengan iman batin dan zahir. Masya Allah. Gak hanya tazkiyah, tapi persaksian Nabi alaihi salatu wasalam kepada Ali disaksikan langsung. Yang menyaksikan bukan manusia biasa seperti kita yang hanya bisa menebak-nebak, kayaknya fulan soleh, kayaknya fulan itu lebih baik dari fulan, kayaknya fulan itu lebih ada sesuatu dari fulan. Tidak hanya itu. Sementara kita gak boleh mentazkiyah seseorang. Nah, ahsibuhu khairan wallahu yuhasibuh. Kita sangka dia baik tapi Allah lah yang menghisabnya. Kita tidak tahu seperti apa. Nah, dan itu untuk diri kita semua. Nah, tetapi Ali radhiyallahu taala anhu sudah disaksikan oleh manusia terbaik, yakni Rasul alaihi salatu wasallam, mempersaksikan keimanan yang ada pada batin dan zahirnya Ali. Wa itsbatan li muwalatihi lillahi ta'ala wa rasulih, dan juga penetapan terhadap Ali tentang ya kecintaan dia terhadap Allah dan Rasulnya. Wa wujuba muwalatil mu'minina lahu, dan juga bahwa wajibnya untuk mencintai orang-orang mukmin. Wa idza syahida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li muayyanin bi syahadatin aw da'a lahu ahabba katsiran minan nas ay yakuna lahu mithlu tilka syahadah. Dan pada masa itu jika Rasul telah mempersaksikan dengan ainin, dengan individu tertentu dengan sebuah persaksian, atau dia mendoakan terhadap individu tertentu dengan doa baik, maka kebanyakan mereka menginginkan ya persaksian itu adalah untuk dirinya. Mithru ka naam wa mithru dzalika doa, dan yang seperti itu juga doa. Ya, persaksian tadi juga yang semisalnya doa. Wa in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yashhadu bidzalika li khalqin katsir. Walaupun nyatanya Nabi juga bersaksi dengan hal itu untuk ya kelompok besar dari sahabatnya. Wa yad'u li khalqin katsir. Demikian juga hal itu juga untuk mendoakan ya manusia yang banyak. Tetapi ketika ada kekhususan seperti yang dalam hadis ini, sesungguhnya aku akan berikan royah ini kepada laki-laki yang dia, ini berarti ta'yin, individu tertentu. Fulan, fulan, fulan, fulan. Beda dengan syahadat yang lain. Ketika mempersaksikan muhajirin dan ansar, semua masuk jannah. Sahabatku semuanya tidak akan tersentuh api neraka. Ini persaksian banyak. Ya. Nah, tapi beda halnya dengan ketika Rasul mempersaksikan untuk individu. Mereka pengen hal itu. Wa in kana qad syahida bil jannati lil akharin, Ya, walaupun mereka itu sudah ya disaksikan oleh Rasul, mereka akan masuk surga. Tapi ini persaksian khusus, ta'yin, tunjuk nama. Ya, wa syahadati bi mahabbatillahi wa rasulihi lidzi dzuriba fil khumri. Nah, dan juga persaksian terhadap kecintaan Allah dan juga kecintaan Rasulnya terhadap seseorang yang duriba fil khumri, yang naam di bawah ya tendanya. Alhamdulillah, ini masih banyak. Kita selesaikan, waktunya enggak cukup labas insyaallah. Itu yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat.